أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, termasuk pada kesempatan petang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mengisi kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa waktu luang, dan ini patut kita sebut-sebut karena di sana ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mereka masih sibuk. Dalam saat-saat seperti ini masih disibukkan dengan perkara dunia mereka. Alhamdulillah Allah SWT berikan kelonggaran, berikan waktu lapang bagi kita, dan kita syukuri nikmat tersebut dengan menyalurkannya kepada ketaatan kepada Allah SWT. Termasuk diantaranya adalah menuntut ilmu, mempelajari syariat Allah SWT. Bahkan ini merupakan seutama-utama ketaatan. Menuntut ilmu merupakan seutama-utama ketaatan. Perkara yang paling mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah menuntut ilmu. Sehingga adalah seorang yang menuntut ilmu, dia mengikhlaskan niatnya semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, sebuah kitab yang penuh dengan faedah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang beliau kumpulkan di dalam kitab ini sebagian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul kita Rasulullah SAW memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Demikian pula agama Islam secara umum, Allah berkeistimewaan dari agama-agama sebelumnya. Sebagaimana tentang beliau SAW, beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bu'ithu bi jawamil kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya aku diutus dengan membawa jawamil kalim. Dan jawamil kalim adalah kalimat-kalimat yang ringkas tetapi mengandung makna yang mendalam dan luas. Dan ini diantara keistimewaan beliau. Beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawamil kalim, Dan dijelaskan oleh Az-Zuhri rahimallahu taala tentang makna jawami'ul kalim, anna Allah yajma'u lahu al-umur al-kathira allati kanat tuktabu fil kutubi qablihi fil amril wahidi wal amraini. Jawami'ul kalim dijelaskan oleh beliau adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan perkara yang sangat banyak yang dahulu pada pada agama-agama sebelum diutusnya beliau itu ditulis dalam satu kitab, telah kumpulkan di dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu atau dua perkara saja. Ini merupakan keistimewaan. Naam. Demikian pula dari sahabat Abi Salam Al-Habbashi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fudiltu ala man qabli bisittin wala fakhar, aku dilebihkan dari orang-orang sebelumku dengan 6 perkara, dan ini bukan kesombongan. Rasulullah mengkhabarkan apa yang Allah SWT berikan kepada beliau, dan bukan untuk meremehkan para nabi sebelumnya, dan bukan sebagai bentuk kesombongan. Dan beliau SAW menyebutkan di antaranya, wa'titu jawami'al kalim, dan aku diberi jawami'al kalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-33 yang membahas tentang keutamaan sabar dan iffah, yakni hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaganya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak menjerumuskan dirinya kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perkara-perkara yang tidak disukai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Wa man yastaghni yughnihi Allah, dan barang siapa berusaha mencukupkan dirinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Barang siapa yang mencukupkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, Allah akan mencukupi. Sehingga berbeda keadaannya dengan orang yang senantiasa merasa kurang. Jadi walaupun telah diberi harta banyak, diberi ini dan beri itu, tapi kalau dia tidak berusaha mencukupkan untuk dirinya, pasti tetap akan kurang. Karena yang namanya tabiat manusia, seandainya dia memiliki satu lembah berupa emas, niscaya dia akan mencari yang keduanya. Seandainya dia memiliki dua lembah berupa emas, pasti dia akan mencari yang ketiganya. Dan ini tidak akan berhenti sampai tertutup mulutnya dengan tanah, sampai kematian menjemputnya. Sehingga merupakan kemuliaan seorang yang berusaha mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan hati yang kaya, akan mengkaruniakan perasaan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba tidak diukur dengan banyaknya harta. Orang walaupun hartanya pas-pasan, kalau dia merasa cukup pada orang yang hartanya banyak tetapi tidak merasa cukup. Ini semua diakui yang demikian ini. Kemudian wa may yatasabbar yusabbirullah, dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, Yusabbirullah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kesabaran. Allah akan membantunya untuk bisa bersabar. Naam. Wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah seorang pun diberi pemberian yang lebih utama dan lebih melapangkan dari kesabaran. Jadi kesabaran merupakan harta yang paling mahal seorang hamba. Kenapa? Karena dengan kesabaran ini bisa mengatasi seluruh problema yang dihadapi. Uang sebanyak apapun belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada seorang hamba, maka ini akan melapangkan dia dari berbagai macam penderitaan dan problema yang dia hadapi. Dan dengan kesabaran itu pula lah seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemuliaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan ahlul jannah, tentang penghuni surga. Siapa mereka? Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Dan para malaikat masuk menemui mereka, yakni ahlul jannah, min kulli bab, dari setiap pintu. Para malaikat masuk dari segenap pintu, dari pintu-pintu surga menjumpai mereka. Salamun 'alaikum bima sabartum. Apa yang diucapkan oleh para malaikat? Salamun 'alaikum bima sabartum. Kesejahteraan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Dengan sebab kesabaran ahlul jannah selama mereka di dunia. Mereka bersabar ketika di dunia, sehingga mereka mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat dengan sebab kesabaran mereka. 6. Fa ni'ma 'uqbad dar. Maka ini adalah sebaik-baik tempat kesudahan. Surga merupakan sebaik-baik tempat kesudahan. Dan apabila seorang membandingkan lamanya hidup di dunia, mungkin 60 tahun, mungkin banyak yang di bawah itu yang sudah meninggal, atau mungkin lebih dari 60 tahun. Tetapi apabila dibandingkan dengan masa di akhirat, maka tidak sebanding. Karena akhirat hari akhir, dia adalah akhir dari semuanya. Tidak ada ujungnya. Dia sendiri sudah merupakan ujung dari kehidupan manusia. Tidak ada lagi kehidupan setelah hari akhir. Kehidupan surga, kehidupan neraka adalah kehidupan yang abadi. Sehingga apabila dibandingkan dengan kehidupan dunia yang cuma sekian puluh tahun, maka sungguh yang sekian puluh tahun ini adalah amat singkat. Sehingga barang siapa yang mampu bersabar dalam waktu yang singkat ini, dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ya, oleh karena itu adalah kita saling mewasiatkan ya, untuk kita bersabar. Bahkan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari kerugian adalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi dibutuhkan agar seorang itu selamat saling menasihati untuk bersabar. Ya. Untuk bersabar dalam waktu yang singkat dengan panjangnya kehidupan di akhirat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru." Mereka itu, yakni orang-orang penghuni surga, mereka itu adalah orang-orang yang akan dibalasi dengan tempat yang tinggi di surga. Al-ghurfah, ini yang dimaksudkan adalah tempat yang tinggi di surga, kedudukan yang tinggi di surga. Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Dengan sebab kesabaran mereka. 6. Selanjutnya beliau rahimahullah taala mengatakan, fahum nalul jannata bina'imiha. Maka mereka mendapatkan surga dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Wadraku al-manazil al-aliyata bis-sabri, dan mereka mendapati kedudukan yang tinggi dengan kesabaran mereka. Walakin al-abdu yas'alullaha al-afiyata min al-ibtila alladhi la yadri ma'aqibatuhu. Akan tetapi seorang hamba hendaknya meminta al-afiyah, hendaknya meminta kesejahteraan, keselamatan dari musibah-musibah yang dia tidak mengetahui bagaimana kesudahan musibah tersebut. Sehingga jangan sampai kemudian kita salah memahami, oh ini keutamaan orang sabar besar, ya sudah, saya minta ya Allah berilah aku musibah untuk aku bersabar. Iya kalau mampu. Tetapi hendaklah kita meminta diselamatkan, kita minta disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Thumma idza warada alaihi fawadhifatuhu as-sabr. Kemudian ya, seorang hamba hendaknya dia meminta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta keselamatan, kebaikan, kesejahteraan, kesehatan, seluruh kebaikan. Akan tetapi yang namanya musibah itu merupakan sunnatullah, sehingga apabila ternyata datang di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk hamba ini, maka tugasnya adalah bersabar. Ya. Jadi seorang untuk bisa menggapai kesabaran tidak harus meminta musibah. Untuk bisa bersabar tidak perlu meminta musibah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya ujian dan musibah itu sudah merupakan sunnatullah. Dan yang menjadi kewajiban kita adalah meminta keselamatan dari musibah-musibah tersebut. 6. Fal afiyatu hiyal matlubah bil idhafati fi umur ibtila'i wal imtihan. Maka yang namanya al afiyah, kesejahteraan, itu adalah yang hendaknya diminta. Jika disandarkan atau dihubungkan dengan perkara-perkara yang berupa musibah dan ujian, jadi kita hendaknya meminta afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesabaran wasabru yu'maru bihi inda wujudi asbabihi wa muta'aliqatihi, wallahu wal mu'in. Dan kesabaran itu diperintahkan ketika ada sebab ya, dan yang berkaitan dengannya, yakni apabila datang musibah maka diperintahkan untuk bersabar. Diperintahkan untuk meminta al-afiyah, tidak meminta musibah, tetapi kalau musibah datang maka hendaklah dia bersabar ya, dia diperintahkan untuk bersabar, dan Allah lah yang menolong hamba-hambanya. Selanjutnya beliau mengatakan waqad wa'adallahu sabirina fi kitabihi wa 'ala lisani rasulih umuran 'aliyatan jalilatan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk orang-orang yang bersabar di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, orang yang bersabar, demikian pula di perkara-perkara, demikian pula Rasulullah khabarkan bahwasanya dan kemuliaan. Wa wa'adahum bil i'akul li umur, janjikan bagi mereka berupa pertolongan tiap perkara mereka. Jadi orang yang punya kesabaran Allah akan mudahkan untuk seluruh urusannya. Karena kesabaran ini dia akan masuk dalam semua urusan. Kesabaran yang dimiliki oleh bekal untuk menghadapi seluruh. Wa'anahu ma'hum bil'ainayati wa taufiqi wa tasdidi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar dengan penjagaannya, dengan taufiknya, bimbingannya, dan dengan tasdidnya, yakni Allah jaga supaya tetap lurus. Wa annahu yuhibbuhum wa yuthbitu qulubahum wa qadamahum. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan hati-hati mereka dan kaki mereka. Ya, ini adalah janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bersabar. Mereka akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Bantu mereka dalam seluruh urusannya. Allah bersama mereka, mengawasi, Allah mencintai mereka, dan Allah akan mengokohkan hati dan telapak kaki mereka. Telapak kaki mereka, yakni dalam usaha mereka, dalam proses untuk menempuh atau menapaki ketaatan tersebut, Allah bantu. Naam. Wa yulqi alaihim as-sakinata wa tumaninata. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan ketenteraman. Wa yusahhilu lahum at-ta'ati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi mereka ketaatan. Jelas berbeda. Orang yang bersabar di dalam melakukan ketaatan, dia akan merasa ringan dibanding dengan orang. Ini jelas. Jadi orang yang bersabar, Allah akan mudahkan bagi mereka ketaatan. Wa yahfazuhum, dan Allah jilisihan. Wa yatafaddalu alaihim bis salawati war rahmati wal hidayati 'inda al musibati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka dengan keselamatan, dengan rahmah, dengan hidayah ketika menghadapi musibah-musibah tersebut. Wallahu yarfa'uhum ila a'lal maqamati fid dunya wal akhirah. Masih merupakan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat mereka ke derajat tertinggi atau derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Wa'adahum an-nasra, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka pertolongan. Wa an yuyassirahum lil yusra wa yujannibahum al-usra, dan Allah mudahkan bagi mereka kepada perkara-perkara yang mudah, dan Allah jauhkan mereka dari kesulitan-kesulitan. Naam. Wa wa'adahum bisa'adati wal falahi wan najahi, dan Allah juga menjanjikan bagi mereka kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan. Wan yuafihim ajrahum bighairi hisab, dan Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka tanpa perhitungan. Allah akan menyempurnakan, membalas mereka dengan ganjaran-ganjaran yang tidak terhitung, yang lebih banyak daripada amalan yang dia lakukan. Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Wa yukhlifu alaihim fid dunya akthara mimma akhadha minhum min mahbubatihim wa ahsan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bagi mereka di dunia dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka, dari apa-apa yang mereka cintai. Kalau Allah ambil hartanya senilai sekian, harta merupakan perkara yang dicintai oleh hamba ini. Akan tetapi ketika dia bersabar, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan yang berlipat ganda. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ambil kenikmatan berupa penglihatannya, kemudian dia bersabar, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan lebih utama di surga kelak. Naam. Ini merupakan janji Allah. Sehingga seorang yang mengetahui ketika dia mendapatkan musibah, segera dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni pasti kalau dia bersabar, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Naam. Baik di dunia maupun di akhirat. Biwadhim an wuqul makruhati iwadan ajilan yuqabilu adhafa adhafa ma waqa'a alaihim min karihatin wa musibatin. Dengan mengganti bagi mereka dari terjatuhnya kepada perkara-perkara yang tidak disukai, ini sebagai penggantian yang segera. Naam. Ini sebagai pengganti yang berlipat-lipat ganda dari apa-apa yang menimpa mereka dari perkara-perkara yang mereka tidak sukai dan dari musibah-musibah. Jadi kalau Allah mengambil kenikmatan seorang hamba kemudian dia bersabar, pasti Allah akan berikan yang lebih baik. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bagi mereka dengan penggantian yang segera, yakni ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala ambil kenikmatannya, maka di dunia pun Allah Subhanahu wa taala sudah berikan penggantian yang lebih baik. Sebagaimana misalnya ketika seorang diambil kenikmatan berupa matanya, ketika dia bersabar, di akhirat Allah Subhanahu wa taala janjikan surga bagi dia. Dan di dunia Allah Subhanahu wa taala gantikan dia dengan yang lebih baik, yakni Allah palingkan dia dari berbagai macam kejelekan. Yang dahulunya dengan matanya dia melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan Allah ambil kenikmatan atau penglihatannya, Allah jaga dia, Allah selamatkan dari memandang perkara-perkara yang haram. Allah buka pintu khalwah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut penglihatan mereka, kemudian Allah berikan taufik pada mereka untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran banyak enam dari orang yang tidak memiliki penglihatan, tidak bisa melihat atau membaca mushaf, tetapi Allah karuniakan bisa menghafal Al-Qur'an. Apalagi ulama-ulama terdahulu dalam keadaan buta, mereka masih bisa mendapatkan faedah-faedah dan merekamnya dan memberikan faedah kepada orang lain. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan penggantian yang segera, penggantian sebelum di akhirat mereka. 6. Dan ini kalau dinilai pun sudah berlipat-lipat dari musibah yang dia terima. Wa huwa fi ibtida'ihi sa'bun syadidun wa fi intihaihi sahlun hamidul awaqibi. Dan dia, yakni kesabaran itu, pada awalnya merupakan perkara yang berat lagi sulit, yang sulit lagi berat. Akan tapi pada penghujungnya, pada kesudahannya, ada perkara yang mudah dan bagus kesudahannya. Kama qila, sebagaimana disebutkan di dalam syair, was-sabru mislusmihi murrun madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, akan tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu. Naam, semoga Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersabar, dan kemudian masukkan kita ke dalam surga Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Hadithul Rabi' wa Thalathun, hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعف إلا عزا وما توضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menambah bagi seorang hamba yang memberikan maaf melainkan kemuliaan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba ketika dia memberikan maaf kepada orang lain melainkan kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang pun tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala semata melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Naam. Sekali lagi, ma naqasat shadaqatun min malin, shadaqah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menambah bagi seorang hamba ketika dia memberikan maaf kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang pun tawaduk karena Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Hadzal haditsu ihtawa 'ala fadli shadaqati wal afwi wat tawadhu'i wa bayani thamaratiha al-ajilati wal-ajilati. Hadis ini mengandung tentang keutamaan sedekah. Demikian pula keutamaan memaafkan orang lain dan keutamaan tawadhu. Tawadhu merendahkan diri. Nah, lawan dari sombong. Dan penjelasan tentang buahnya, tentang kesudahan sedekah, memaafkan dan tawadhu. Baik yang ajilah, yang segera, yakni ketika di dunia ini, maupun ajilah, maupun kesudahan di akhirat kelak. Wa anna kullama yatawahhamuhul mutawahhimu min naqsis sadaqati lil mali wa munafatil afi lil izzi wat tawadhu'i lir rif'ati wahmun ghalitun wa dhannun kadhibun. Dan bahwasanya seluruh apa yang terbayangkan oleh orang yang membayangkan bahwasanya sedekah itu bisa mengurangi harta. Demikian pula memaafkan ini menjatuhkan kemuliaan, dan tawadhu ini tidak mendatangkan ketinggian derajat. Ini merupakan wahmun ghalitun, merupakan gambaran yang keliru dan persangkaan yang dusta. 6. Jadi sungguh sangat keliru kalau seorang menyangka dengan bersedekah hartanya akan kurang. Sungguh sangat keliru orang yang mengatakan kalau kita memaafkan orang lain berarti kita jatuh harga diri kita. Sangat keliru kalau orang yang mengatakan kalau tawadhu nanti berarti tidak akan mulia. Nah, ini adalah keliru. Fasadaqatu la tanqusul mala, maka sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Li'annahu law furida annahu naqsun min jihatin faqad zada min jihatin ukhra. Karena bahwasanya seandainya diperbolehkan, ya, atau bolehlah dikatakan dia mengurangi dari satu sisi, tetapi sungguh dia menambah dari sisi-sisi yang lain. Ya. Jadi sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta. Kalau mungkin dilihat dari satu sisi, lah tapi jumlahnya berkurang, itu dari sisi. Tapi dari sisi-sisi yang lain, dari banyak sisi, dia menambah, menambah, menambah, menambah. Sehingga kalau dijumlah, pengurangan yang tampak pada satu sisi, nah, tidak sebanding dengan penambahan di sisi-sisi yang lain. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya sedekah itu mengurangi harta. Nah, mungkin cuma mengurangi jumlahnya sementara, tetapi dari sisi lain bertambah, bertambah, bertambah. Bahkan bisa jadi tidak lama setelah sedekah itu Allah menambah jumlah lebih dari yang dikeluarkan. Nah, fa'inna sedekatu tubarikul mala, karena sesungguhnya yang nama sedekah ini menyebabkan datangnya barokah terhadap harta tersebut. Sedekah menyebabkan hartanya dibarokahi, dan barokah tidak ada yang bisa mengukur, ya, dengan ukuran, dengan rupiah, dengan timbangan, dengan apa-apa tidak bisa diukur. Dan ada kebaikan yang besar, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya barokah itu adalah sesuatu yang dia senantiasa bertambah. Yang namanya barokah itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan penambahannya. Jadi kalau seorang ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertambah, tambah amalannya, mungkin tambah mantap, ya. Tambah pengetahuannya dan lain-lain. Ini kalau ada barokahnya. Karena terkadang ada seorang yang menuntut ilmu tetapi tidak ada barokahnya. Sudah belajar di pondok pesantren sekian banyak tahun, tetapi ketika ilmunya tidak ada barokah, pulang tidak ada bedanya dengan yang bukan penuntut ilmu. Pulang hilang semua bekas besar, bekas-bekas ilmunya. Nah, itu ilmu yang banyak tetapi tidak dibarokahi, ya. Sunah-sunah tidak diamalkan, ya, jadi tidak barokah. Wa tadfa'u anhu al-afati wa tanmihi. Demikian pula sedekah itu akan menjaga darinya berbagai macam kejelekan-kejelekan dan bahkan akan menumbuhkannya, ya. Tadfa'u anhu al-afat, bahwasanya sedekah itu membentengi harta dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan pada harta tersebut. Watanmihi, dan sedekah itu akan menumbuhkannya. Wataftahu lil mutasaddiqi min abwabir rizqi wa asbabiz ziyadati umuran ma tuftahu ala ghairih. Dan bahkan sedekah itu akan membuka bagi orang yang bersedekah dari pintu-pintu rezeki. Dan sedekah itu merupakan sebab bertambahnya rezeki. 6. Menambahkan perkara-perkara yang tidak terbuka dengan sebab yang lainnya. 6. Orang dengan sedekah, Allah SWT akan bukakan pintu-pintu rezekinya. 6. Tidak sebanding apabila dia dengan upaya yang lain. Dengan sedekah Allah membuka pintu lebih banyak daripada upaya yang lain. 6. Arantabi ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah, tetap ketika seorang bersedekah hendaklah dia meniatkan semata-mata karena mengharapkan karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya sedekah bisa mendatangkan rezeki. Tapi jangan kemudian niatnya salah. Saya sedekah untuk mendapatkan rezeki. Ya. Sedekah motor nanti dapat mobil. Ini yang keliru. Nah, tetapi sedekah itu adalah semata-mata untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki tersebut, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nah, tapi jangan kemudian yang pertama-tama atau yang menjadi utama, pendorong utama kita sedekah adalah untuk mendapatkan pengembalian. Ibarat kita memancing, sudah saya pancing umpan sedikit untuk dapat banyak. Ya Allah, saya sedekah 100 ribu, semoga Engkau beri 10 juta. Nah, bukan itu. Ya Allah, aku sedekah untuk mendapatkan pahala dari sisimu. Ya. Kalau kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita meniatkan semua amal tersebut untuk akhirat. Naam. Fal yuqabilu dzalika an-naqsu ba'd hadhihi ath-thamaratil jalilah. Maka apakah sebanding kekurangan itu dengan buah yang sangat mulia, yang sangat banyak ini? Ya, jadi kalau dilihat dari satu sisi, ini jumlahnya berkurang. Tapi kalau dibandingkan dengan buah dari sedekah-sedekah yang buah-buah dari sedekah yang banyak tadi, maka sangat tidak sebanding. Ya, maka sangat tidak sebanding. Fasadaqatu lillahi lati fi mahaliha la tanfuzul malaqatan. Maka sedekah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang diniati untuk mendapatkan keridhaan Allah semata, yang diletakkan pada tempatnya, yakni sedekah pada tempatnya. Bukan sedekah itu ditempatkan pada orang yang akan menyalurkannya kepada kemaksiatan. Sudah tahu ada pencuri mau cari-cari linggis untuk anu, sudah saya kasih uang, saya sedekahilah, nanti dibelikan linggis untuk nyuri. Ini sedekah tidak pada tempatnya. Tapi kalau sedekah ikhlas karena Allah kemudian diletakkan pada tempatnya, maka ini sama sekali tidak mengurangi harta tersebut. Ya, tidak menghabiskan harta tersebut sama sekali. Wala tanqusu bi nasin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bil musyahadati wat tajrubati al ma'lumah. Dan sedekah itu tidak mengurangi harta dengan ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, demikian pula dengan kesaksian yang ada, yang kita saksikan di dunia ini. Nah, demikian pula tajrubat pengalaman orang-orang yang kita ketahui bersama. Ya, betapa banyak kita mendengarkan orang bersedekah ternyata, nah, bukannya jadi miskin, tetapi Allah bukakan pintu rizki bagi dia. Hadza kulluhu siwa ma li sahibihi indallah minat thawabi al-jazili wal khairi war rifati. Semua ini, yakni kebaikan-kebaikan ini adalah selain apa yang didapati oleh pelakunya, oleh orang yang bersedekah itu tadi, dari ganjaran yang besar dan kebaikan dan kemuliaan. Jadi di samping di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat banyak, kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dunia dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak pula. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk gemar bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.